Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya dengan taufik dan karunia nikmatnya kita sebagai seorang muslim maka muslimah masih diberi kesehatan waktu luang untuk menjalankan salah satu ibadah yang mana itu adalah rukun kedua, rukun Islam yang kedua yang disepakati kewajibannya atas semua muslimun dimanapun mereka berada, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah azza wa jalla berfirman di dalam surat Al-Mujadalah, sebuah ayat yang insyaallah para jemaah sekalian sering mendengarnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa alladhina utul 'ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat derajat orang-orang yang beriman, dan Allah azza wa jalla mengangkat derajat orang yang berilmu lebih tinggi daripada orang yang hanya beriman kepada Allah azza wa jalla. Orang yang mukmin lebih tinggi, lebih afdal, lebih mulia daripada kedudukan orang yang tidak beriman, kafir, musyrik. Namun Allah di dalam Al-Mujadalah menyebutkan keutamaan orang yang berilmu di atasnya lagi daripada orang yang hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, telah bersabda, dan ini syahid dari tema yang sudah diketahui bersama oleh para hadirin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Dalam riwayat Ibnu Majah, beliau sebutkan dalam kitab sunannya Sunan Ibnu Majah bahwasannya menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kullu syai. Dan sesungguhnya seorang yang mempelajari ilmu dimintakan ampun oleh segala sesuatu yang ada di muka bumi ataupun di langit. Hatta al-hitamu fil bahr, sampai-sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Mungkin kalau kita ditanya berapa jumlah ikan yang ada di lautan, Allah alam. Namun itu semua Nabi alaihissalam sangat disebutkan sebagai motivasi agar seorang mukmin, mukminah, muslim, muslimah itu tersadar bahwasanya hidupnya seorang muslim ya talabul ilmi. Talabul ilmi ya prinsip seorang muslim. Seperti itu disebutkan keutamaan yang begitu besar oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadisnya yang mulia, sampai-sampai semua ikan yang ada di lautan itu memintakan ampun kepada seorang yang menuntut ilmu. Semua gak terbatas umur, gak terbatas usia, gak hanya yang mondok, semuanya yang menuntut ilmu, baik dia di masjid, di rumah bahkan, namun yang dia pelajari ilmu kitabullah, sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam, baik itu melalui buku, majalah, handphone, kalau itu yang dipelajari adalah ilmu syar'i, ilmu halal wal haram, sunnah wal bid'ah, mana yang tauhid, mana yang syirik, itu akan membuahkan fadilah yang begitu agung. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada lafaz hadis yang kita bacakan, yaitu talabul ilmi maridhah ala kulli muslim, menuntut ilmu itu kewajiban atas setiap muslim. Mungkin ada yang bertanya, lantas ilmu apa yang dimaksudkan oleh Nabi yang harus, yang wajib dipelajari oleh setiap muslim? Apakah ilmu kimia, apakah ilmu teknologi, atau ilmu perbengkelan, atau ilmu pertanian? Maka seorang ulama, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, menjelaskan yang dimaksud dengan ilmu pada sabda Nabi alaihi wasallam dan juga pada firman Allah azza wajalla dalam sekian banyak ayatnya, yang di situ menyebutkan al-ilm. Kata beliau rahimahullah, wal muradu bil ilmi al-ilmu syar'i, yang diinginkan, yang dipuji oleh Allah sang penuntutnya, sang pencarinya, yang dipuji oleh Nabi-Nya alaihi wasallam di dalam banyak sekian hadisnya, dengan ilmu, yang diinginkan dengan ilmu adalah al-ilmu syar'i, ilmu agama. Alladhi yufidu ma'rifata ma yajibu 'alal mukallaf min amri dini. Sebuah ilmu yang ketika seseorang itu membacanya, memahaminya, menghafalnya, mentadaburinya, itu akan membuahkan pengetahuan apa yang dia diwajibkan oleh syariat terkait agamanya. Dengan ilmu itu dia tahu apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim, apa yang harus dilakukan oleh seorang muslimah. Fi ibadatihi, baik dalam ibadahnya, sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, umrahnya, wa mu'amalatih, dan interaksi secara umum, mu'amalah sesama kita. Ada suami kepada istri, ada istri kepada suami, anak kepada orang tua kepada yang lebih tua lagi, seorang pedagang kepada konsumen, konsumen kepada pedagang, seorang petani, seorang majikan, karyawan kepada majikan, majikan kepada karyawannya, seorang muslim kepada muslim yang lain, sampai-sampai seorang muslim kepada non-muslim. Itu muamalah dan dibahas di dalam agama ini, dan itu sifatnya wajib dipelajari oleh pemahaman. Wal ilmu billahi wa sifatih, masih penjelasan Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah, ilmu yang dimaksud dengan ilmu syar'i juga adalah ilmu pengetahuan tentang Allah dan sifat-sifatnya. Dikarenakan kita semua di dunia ini akan tidak kekal abadi, ya Pak. Ada masanya Allah mencabut nyawa kita, sebuah keimanan yang harus diyakini. Setiap muslim, setiap yang bernyawa itu akan wafat, dan ketika di alam kubur akan ditanya man rabbu, siapa rohnya. Kalau tidak dipelajari siapa itu Allah, bagaimana kita bisa lulus dari pertanyaan dua malaikat mungkar dan nakir di alam kubur? Dan itu pertanyaan yang pertama, man rabbu, sebelum kemudian Nabi membuang Nabi. Wasifatih, mengenal Allah tentunya dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya. Bisa dibaca di dalam Al-Quran, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Allah itu diantara namanya Rabb. Pada ayat yang kedua, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah itu namanya dan yang maha pengasih lagi maha penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, Allah itu dan yang maha raja yang menguasai hari kebangkitan, Malik nama Allah. Allah, Rabb, Rahman, Rahim, Malik. Dari tiga ayat Al-Fatihah sudah ada empat nama Allah Azza wa Jalla. Tulma barakallahu. Wa ma yajibu lahu min al-qiyam bi amri. Ilmu syariat juga adalah ilmu yang dengannya seorang hamba mengetahui kewajiban yang harus dia tunaikan dari perintah Allah, dari larangan Allah, mana saja yang wajib, mana saja yang tidak boleh diharamkan di dalam syariat, wa tanzihihi 'anil naqais, termasuk ilmu syariat pula kata beliau adalah mensucikan Allah dari kekurangan-kekurangan, mensucikan Allah dari sifat kekurangan. Contoh mudahnya berkumpul dalam surat Al-Ikhlas, surat yang insyaallah sudah dihafal oleh setiap muslim dan muslimah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Pada ayat itu Allah mensucikan dirinya dari Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sekufu bagi Allah azza wa jalla. Disucikan dari kesetaraan. Allah itu tidak setara dengan apapun. Allah itu maha tinggi, akbar min kulli syai, paling besar, paling tinggi Allah azza wa jalla. Kemudian ini yang perlu diperhatikan oleh bapak sekalian dan para ibu sekalian, maknanya menurut Allah adalah ucapan beliau wa madaru dzalik, dan sumbernya, sumber dari ilmu-ilmu tadi, dari mana kita tahu Allah, dari mana kita tahu sifat-sifatnya, bagaimana caranya kita bisa mengetahui perintah-perintahnya, apa saja yang dilakukan ketika kita ibadah, ketika kita muamalah, mana saja itu larangan Allah. Beliau menjelaskan wa madaru dzalik, dan sumber daripada itu semua adalah ala tafsir wal hadis wal fiqh. Ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqh. Ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqh. Demikian penuturan dari Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Ma'asyar muslimin rahimani warahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah Muhammad bin Abi Bakar, beliau memiliki bait syair. Bait syair ini kalau bahasa Indonesianya hampir mirip dengan istilah pantun. Cuma bedanya syair itu dari bahasa Arab, berbentuk bahasa Arab. Beliau menjelaskan ilmu yang itu adalah ilmu syariat, yang mana nanti ilmu itu wajib dipelajari hukumnya oleh setiap muslim. Beliau menjelaskan dalam nuniyahnya, wal ilmu aqsamun thalathun ma lahu. Kata beliau, ilmu itu ada tiga macam. Tidak ada yang keempat, min rabi'in wal haqqud tibyan, sebagaimana Allah telah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Ada tiga, harus dicatat baik-baik. Ilmun bi awsafil ilah wa fi'li wa kadzalika asma'ir rahman. Yang pertama, ilmu tentang sifat-sifat Allah dan perbuatan Allah, juga nama-nama Allah. Secara garis besar namanya ilmu tauhid. Itu yang wajib dipelajari pertama kali oleh seorang muslim dan muslim. Yang namanya wajib itu kan banyak. Kalau ditanya lagi, jenengan ditanya, dan terus wajib itu banyak, yang paling wajib apa? Jawabannya yang pertama tauhid, mengenal Allah, mengenal nabinya alaihi salatu wassalam, mengenal agama ini dengan dalil-dalil. Itu yang pertama. Wal amru wan nahyi allazi huwa din. Yang kedua yang harus dipelajari oleh setiap muslim juga adalah perintah Allah dan apa saja larangan Allah, yang mana itu adalah agamanya. Yang namanya agama enggak lepas dari dua poin ini, perintah, larangan. Dikatakan seorang yang bertakwa itu definisinya yang menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Ya kalau perintahnya nggak dipelajari, ya kapan seorang hamba bisa menjadi muttaqin? Kalau seorang hamba tidak tahu larangan Allah, ya seperti apa caranya, bagaimana seorang bisa mencapai derajat takwa? Jadi harus dipelajari apa itu perintah Allah, apa itu perintah, apa itu larangan Allah, apa itu perintah nabinya alaihi salatu wasallam, apa larangan nabinya alaihi salatu wasallam. Yang ketiga, warahmatullahi wabarakatuh, wa jazahu yawmal ma'adid tali, ilmu tentang balasan yang akan diterima oleh setiap hamba di akhirat nanti, yaitu tentang masalah keimanan secara menyeluruh, iman kepada akhir, iman kepada jannah, surga, ilmu, iman kepada neraka. Apa saja balasan bagi orang-orang yang beriman di surga nanti? Apa saja yang akan diterima oleh orang-orang yang zalim di akhirat nanti? Itu ilmu yang dipelajari dan sifatnya hukum wajib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari tadi kita membahasakan dengan wajib. Apakah wajib itu yang diinginkan? Sebagaimana yang kita akan ketahui, wajib itu ada sifatnya ain, yaitu harus setiap orang, mau yang laki-laki, pria, wanita, anak-anak, dewasa, remaja. Atau yang dimaksud dengan wajib di dalam sabda Nabi, qolul ilmi faridhah, itu faridhahnya fardhu kifayah. Itu juga perlu dipahami baik-baik, biar tidak salah dalam mengamalkan hadis ini. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Hamdani Al-Najdi rahimahullah di dalam Hasyiyah Thalathatul Usul. Beliau mengatakan, sekarang pembahasan kita adalah ilmu syar'i ditinjau dari sisi hukumnya. Biar lebih bisa dipahami, ilmu syar'i ditinjau dari sisi hukumnya, hukum wajibnya. Wajibnya ini wajib ain atau wajib kifayah. Wal ilmu syar'i ala qismain, ilmu syar'i itu ada dua kalau ditinjau dari sisi fardhunya. Al awal yang pertama fardhu ainin, yang bersifat fardhu ain. Bahasa Jawanya mungkin kudu ya. Kudu sama bayi wong yang tua, yang muda, yang kecil, yang wanita, yang pria, semua wajib mempelajarinya. Fardhu ain. Yang kedua adalah fardhu kifayah. Ada yang memang ilmu syariat itu hukum mempelajarinya fardhu kifayah. Fardhu ain, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah contohnya. Seperti apa itu contoh ilmu yang hukumnya itu fardhu ain? Semua manusia itu wajib mempelajarinya, enggak boleh ada yang bodoh tentangnya. Enggak boleh ada yang ketika ditanya apa hukumnya ini, oh malah enggak tahu, enggak boleh. Harus tahu. Dikarenakan sifatnya itu nanti adalah amalan, pembuktian dari ilmu itu. Kata Imam Ahmad rahimahullah, yajibu ayatluba minal ilmi ma yakunu bihi dinu, wajib menuntut ilmu agama yang dengan ilmu itu agama seseorang akan tegak. Bahasa kitanya, kalau enggak kita belajar ilmu itu, agama kita enggak dianggap runtuh. Qila lahu mithlu ayyi syai', ada orang yang bertanya, seperti apa itu wahai Imam Ahmad rahimahullah, ilmu seperti apa menurutnya yang ketika kita mempelajarinya agama itu dianggap tegak, berdiri, ada? Kata Imam Ahmad, alladzi la yasa'u jahluh salatuhu wa siyamuhu wa nahwu dzalik, yaitu seseorang yang tidak boleh baginya tidak tahu tentang ilmu itu. Enggak dikasih uzur untuk seseorang itu bodoh tentangnya, enggak tahu tentangnya, seperti ilmu tentang salatnya, puasanya, dan yang semisal dengan itu. Artinya yang bersifat amaliyah, ibadah, wajibah, fardiyah, yang bersifat wajib, terkhusus hukum Islam yang ada. Sampai sini bisa dipahami. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bersifat fardhu kifayah, seperti ilmu yang bersifat fardhu kifayah itu seperti rincian daripada ilmu-ilmu tadi. Artinya dalam artian dalil secara rincinya itu baru fardhu kifayah. Salat itu wajib, dalilnya apa? Ini, ayatnya, hadisnya. Kemudian diamalkan oleh setiap muslim setelah mengetahui, setelah mengilmuinya. Untuk menghafalkan hadis itu, menghafalkan ayat itu, rincian-rinciannya, pendapat ulama, perbedaan pendapat tentang ruku itu, ketika sujud itu yang didahulukan dengkul dulu atau kedua telapak tangan dulu, secara rinci seperti itu untuk berdoa. Adapun secara global, sholat itu seperti ini bentuknya, rukun wajibnya itu sifatnya fardhu ain, harus diketahui. Kok sholat ada rukunnya, apa dalilnya, harus diketahui. Ada yang bertanya, nah terus berarti namanya manusia itu kan hidupnya ibadah. Ibadah itu kan banyak sekali. Kewajiban juga sekian banyak kewajiban. Nah terus berarti harus menghafalkan semua yang dalil-dalil tentang kewajiban itu. Jawabannya, Allah Azza wa Jalla tidak membebankan kita semua harus menghafal dalil-dalil itu. Paling tidaknya pernah mendengar, pas diimani, diamalkan. Itu yang dimaksud menuntut ilmu. Tidak harus diamalkan, tidak harus diamalkan. Apalagi kalau kita sudah memang diberi oleh Allah Azza wa Jalla kesibukan yang lain, maka kewajiban kita hanyalah mendengar, memahami, setelah itu diamalkan, didakwahkan kepada keluarga minimalnya. Ikhwani fiddin walakwat rahimani warahmatullah, ada perkara yang penting yang harus diketahui oleh jamaah sekalian. Makna dari fardhu kifayah belajar ilmu nahwu, ini wonten banget belajar ilmu nahwu bahasa kering ya sallallahu ilmu nahwu, ilmu sorok jamu matahun ilmu sorok ilmu nahwu. Oh, tulisan Arab dulu kok bisa dibaca, iya ceritanya. Maka itu fardhu kifayah. Namun fardhu kifayah ini masyaallah muslimin rahimahullah wa rahimahullah, maknanya adalah harus ada yang menegakkannya. Kalau sudah ada satu yang mewakili untuk mengamalkan, mempelajari ilmu yang bersifat fardhu kifayah itu, maka dosanya itu bebas dari yang lain. Yang lain selamat dari dosanya. Pertanyaannya, fardhu kifayah itu ditinjau dari semua muslim yang ada sedunia ini atau gimana? Dari sudut mana fardhu kifayahnya? Itu yang perlu kita pahami baik-baik agar kita itu selamat dari konsekuensi dosa itu. Jawabannya, masyaallah muslim rahimakumullah, fardhu kifayah itu tuntutan bagi setiap masing-masing keluarga. Satu rumah ada suami ada istri, ada dua anak, maka fardhu kifayah itu dari satu keluarga itu harus ada yang mempelajari ilmu-ilmu itu tadi, dipinjau dari yang paling memiliki kemampuan dari keluarga. Wis abu wis kesel nak, wis repot tanggungnya, wis kaya bele mangkat mondok belajar tamu. Keluarga selamat dari dosa itu semua, dari dosa menggunakan ilmu yang terlalu baik. Lantas yang membuat kita untuk perlu mencermati, nah terus gimana kalau suami istri saja di rumah itu artinya belum ada anak? Maka jawabannya suami kalau bisa plus istrinya belajar semuanya semampunya. Di tempat kita masih jarang yang bisa nahwu sorok. Alhamdulillah sekarang banyak wasilah, ada handphone, bisnis online aja bisa kok, masa belajar online nggak bisa, ya kan? Banyak grup-grup yang di situ memposting pelajaran dulu seluruh kok dipelajari. Minimalnya masya Allah muslimin rahimakumullah, kita itu lepas dari tanggungan itu, fardhu kifayah itu. Walaupun masalah paham atau nggak paham orang di luar, tapi yang poin yang paling penting adalah bagaimana kita bisa selamat dari yang namanya tanggungan fardhu kifayah. Jika nggak ada salah satu dari keluarga dari satu rumah itu kok nggak ada sama sekali yang mempelajari ilmu yang bersifat fardhu kifayah, maka dosa semua. Maka ini sangat-sangat memperlihatkan bahkan berbeda dengan tujuan Allah Azza wa Jalla menciptakan sebuah komunitas keluarga. Apa itu? Dalam surat At-Tahrim Allah berfirman, ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nama. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jagalah diri-diri kalian. Jagalah diri-diri kalian. Kalau ayat ini yang membacanya seorang suami, ya berarti suami itu. Kalau yang membaca seorang istri, ya istri itu. Anfusakum, diri-diri kalian masing-masing. Kemudian yang kedua, Allah bukan hanya anfusakum, tapi wa ahlikum. Jadi sebuah keluarga itu Allah satukan demi tujuan yang mulia dan suci, mencapai surga Allah azza selamat dari neraka. Bagaimana itu? Itu dengan menjalankan yang wajib, menghindari yang dosa-dosa. Di antara yang wajib adalah fardu kifayah itu tadi. Tidak akan terrealisasikan ayat ini kalau kita mengabaikan dengan ilmu yang fardu kifayah. Wa ahlikum namo, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari panasnya kobaran api neraka. Ketika sampai pada ayat itu, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, makna ayat itu, makna kalian menjaga diri kalian dan keluarga kalian dari neraka adalah adibuhum, didik adab keluarga kalian. Wa alimuhum, dan ajari ilmu syariat. Wa'alimuhu. Maka di situ tambah menegaskan kepada kita bahwasanya ilmu sekali lagi ada dua dari sisi hukumnya, fardu ain, fardu kifayah. Kalau fardu ain berarti yang namanya suami, istri, anak harus belajar semua. Man rabbuh harus dipelajari. Man nabiyyuh harus dipelajari. Wa ma dinuh, apa agamamu harus dipelajari. Karena enggak bisa di kuburan. Kemudian ketika anak ditanya man rabbuh, diwakili bapak ya, bapak sakit. Harus dia sendiri yang menjawab itu. Maka itu namanya perbuatan. Harus dipelajari dengan ayatnya, dengan hadisnya yang disebutkan oleh Nabi Allah SAW. Beda kalau dia mengaku, bukan ditanyakan dalam kubur. Namun kalau keluarga itu tidak ada salah satu, satupun tidak ada yang mempelajari ilmu yang perlu kita ya, itu nanti pertanggungjawabannya di akhirat yang akan ditanya. Nah, kan jenengan punya kemampuan kok nggak belajar, nggak dipelajari, perlu kaya. Sepenting apa itu ilmu nahwu dan ilmu sharaf? Ilmu nahwu dan ilmu sharaf kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu dinikum ta'allamu al-arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajari ilmu bahasa Arab karena bahasa Arab itu adalah agama kalian. Maksudnya apa kok agama? Dari sisi mana kok ilmu bahasa Arab agama? Yang pertama, masyarakat muslimin, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang pertama. Yang kedua, Nabi kita alaihissalam diutus dari bangsa Arab lagi. Yang ketiga, para ulama rahimahumullah yang menjelaskan hadis-hadis Nabi yang menafsirkan ayat Allah, kebanyakan mereka menggunakan bahasa Arab. Semuanya itu kembali ke bahasa Arab. Bagaimana sholat itu bisa memahami arti sebuah sholat, arti zakat, arti silaturahim, menyambung hubungan kerabat. Seorang suami mengetahui hak hak istrinya, seorang istri mengetahui hak hak suaminya, seorang anak apa yang wajib ditunaikan kepada kedua orang tuanya, apa yang enggak boleh, yang harus dihindari ketika bermuamalah dengan kedua orang tuanya, apa yang harus seorang hamba itu lakukan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apa yang harus dipertanggungjawabkan setelah matinya. Itu semua ada di dalam Al-Quran dan Hadis, dan tidak akan bisa seorang hamba itu memahaminya dengan baik kecuali dengan bahasa Arab. Jadi semoga para bapak, para ibu sekalian dimudahkan oleh Allah, diberi kemampuan dan kemauan untuk mempelajari bahasa Arab. Bukan jenengan, anak jenengan. Semoga diberi pemahaman, diberi kemudahan. Kalau anaknya banyak, gimana? Ya dipilih yang paling mampu. Apakah seorang anak itu harus jadi ustaz? Jawabannya iya. Karena dia minimalnya harus jadi ustaz untuk keluarganya. Nanti dia akan menjadi seorang suami, seorang bapak, harus tahu apa itu kewajiban dia. Barulah minimal untuk keluarganya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahmatullah. Keterangan yang bagus disampaikan oleh ulama yang baru saja 2 tahun yang lalu wafat. Beliau seorang ulama Madinah, wafat pada tanggal 22 November 2022. Belum lama ya. 3 tahun yang lalu, sekarang 2025. Seorang ulama yang dikenal dengan nama Al-Syeikh Ubaid Ibn Abdillah bin Sulaiman Al-Jaburi. Mungkin jangan sering baca artikel-artikel mungkin dari dan WhatsApp. Syeikh Ubaid Al-Jaburi, beliau pernah menjelaskan sebuah keterangan yang seharusnya diharapkan dari keterangan beliau ini kita masing-masing, untuk baik yang berbicara ataupun yang pendengar, untuk tersadarkan betapa pentingnya namanya talabul ilmi syar'i. Beliau mensyarah kitab Salaf atau Usul. Kitab beliau dinamakan Ithaqul Uqul fi Syarhi Thalathatil Usul, menjelaskan tentang 3 pokok landasan dalam beragama, yaitu 3 pertanyaan dalam alam kubur. Kitab yang menjelaskan 3 soal yang akan ditanyakan oleh munkar nakir di dalam kuburnya seorang muslim dan muslimah dan setiap hamba yang ada. Disyarah oleh beliau hafizallahu wa rahimahullah di dalam sebuah kitab Ithaqul Uqul. Beliau mengatakan, wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, di antara kewajiban setiap muslim dan muslimah tanpa terkecuali fardhu ain adalah mempelajari agama Islam dengan dalil-dalilnya. Sekali lagi, dalil-dalilnya itu tidak harus dihafal, namun yang penting dipelajari, didengarkan, dipahami, diamalkan, itu yang diinginkan mempelajarinya, mengetahui. Syukur-syukur dihafal, itu poin plusnya. Kata beliau, hadhil jumlah, kalimat ini tanbihun. Di sini ada tanbih, perhatian khusus penting. Ilal qa'idah, kepada sebuah qa'idah. Allati istanbathaha al-ulama min al-kitab wa sunnah, yang para ulama telah menjadikan kaidah ini berlandaskannya dari Al-Kitab dan Sunnah. Kaidah ini dibuat bersumber dari Al-Kitab dan Sunnah, dari ayat-ayat yang ada dan sunnah yang ada. Apa itu kaidahnya? Al-ashlu fil ibadat al-man'u illa binafsin. Hukum asal ibadah, monggo jenengan semua nafsirkan masing-masing ibadah yang sering jenengan amalkan, yang sudah jenengan amalkan, yang sudah jenengan pelajari, apa saja. Duanya ya, hampir rata-rata hidup seorang muslim itu ibadah semua, ibadah semua. Kata yang mubah sifatnya bisa jadi ibadah kalau diniati ibadah. Makan yang tadi yang mubah, niatnya biar sholat malamnya kuat, biar baca Al-Qur'annya rajin, biar sholat jamaahnya rajin, biar taklimnya rajin, makan banyak ternyata ketika puasa, biar kuat menjalankan ibadah puasa, baik yang wajib ataupun puasa yang sunnah. Sebentar lagi Ramadan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua ibadah itu hukum asalnya adalah al-man'u haram illa bi nafsin, kecuali kalau seorang muslim sudah tahu dirinya itu apa. Dari sini kita bisa menggambarkan begitu pentingnya belajar ilmu syar'i. Ya karena hampir setiap hari, setiap nafas kita itu dipenuhi dengan ibadah. Dan hukum asal ibadah itu haram, gak boleh diamalkan. Terus aku harap ibadah setelah sholat subuh, aku harap sholat 100 rakaat. Ditanya, Pak, Bu, Mas, Mbak, Dek, 100 rakaat setelah subuh itu apa dasarnya? Dari mana kok kamu amalkan? Jawabannya, ya kamu sholat bagus dari perasaan istihsan, kata para ulama, itu namanya anggapan baik, anggapan bagus. Ya namanya sholat kok dilarang, biasanya seperti ini Pak, namanya sholat kok dilarang, ya bukan seperti itu. Kaidahnya itu ma'rifatul dini Islam bil adillah. Kamu itu memiliki kewajiban harus berislam dengan dalil. Dikarenakan kaidah yang disepakati oleh para ulama diambil dari Al-Quran dan Hadis, al-aslu fil ibadat al-man'u illa binasin. Hukum asal yang namanya ibadah, baik yang bersifat ucapan maupun perbuatan ataupun keyakinan bahkan, itu juga ibadah. Dan jarang yang kita sadar bahwasanya keyakinan itu ibadah, karena itu perkara yang mati. Kita enggak hasad, itu ibadah. Kita enggak benci kepada seorang muslim, bencinya kepada orang kafir, itu ibadah. Perkara hati tapi ibadah, bahwasanya itu mahabbah, al-bughd, benci, cinta, itu ibadah. Mencintai orang yang beriman, mencintai orang yang khair, al-sholat, orang yang sholat, itu ibadah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, awtaqwal iman al-hubbu billah wal-bughd billah. Tali iman yang paling kuat ya cinta sama Allah, benci sama Allah. Jadi kalau ada orang yang aku benci sama fulan, kenapa? Gak tahu. Itu benci yang tidak dibenarkan, malah berbuat dosa. Harus tahu alasannya kenapa benci. Oh, karena fulan suka judi online, contohnya lagi marah. Fulan suka buat onar di masyarakat. Oh, itu orang ikut komunitas geng motor. Jelas dibenci karena itu semua, karena perkara-perkara yang jelek. Jenengan yang benci ke mereka-mereka seperti itu jenengan dapat nilai ibadah. Bahkan awtaqwal iman, tali keimanan yang paling kuat. Justru yang dipertanyakan adalah ketika kita melihat fenomena seperti itu, orang-orang seperti itu kemudian enggak benci sama sekali. Itu dipertanyakan imannya. Bisa jadi tali keimanannya sudah putus atau minimalnya kabur. Dan itu semua harus ada dalilnya. Itu semua harus ada dalilnya. Ketika seseorang hamba memerintahkan anaknya untuk sholat, harus dipelajari. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika sudah usianya 7 tahun. Wadribuhum fawqa 'ashrin. Dan pukul mereka ketika sudah mencapai 10 tahun umurnya, kemudian masih bandel untuk sholat. Mungkin para jamaah ada yang bertanya, lah terus apa bukti dari kaidah tadi itu diambil dari Alkitab wa Sunnah bahwasanya ibadah itu hukum asalnya haram, nggak boleh dilakukan kecuali kalau kita sudah tahu dalilnya. Di antara dalil yang bisa kita bacakan pada kesempatan Ba'dal Maghrib ini adalah sebuah hadis, dan ini disebutkan oleh Syekh Ubaid rahimahullah dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, "Law kana ad-din bir-ra'yi lakana batinul hubbi aula bil mashi min a'lahu." Coba para jemaah cermati baik-baik ucapan Ali bin Abi Thalib. Ini bukan hadis, namun disebut akhar ucapan sahabat. Kata Ali bin Abi Thalib, seandainya agama itu pakai akal-akalan saja, nggak perlu ayat, nggak perlu hati, kata beliau, maka niscaya bagian bawahnya sepatu itu lebih layak untuk dibasuh daripada atasnya. Secara akal-akalan, sing motor insoreng sih dilap dulu deh ke TV. Kalau orang musafir memakai sepatu itu boleh ketika wudhu, nggak usah dilepas sepatunya, tapi hanya dibasuh atasnya. Ambil air dipasahin di usapkan atas, kemudian atasnya. Kata Ali bin Abi Thalib, seandainya agama ini dengan akal-akalan semata, dengan perasaan semata, dengan kira-kira semata, dengan katanya-katanya semata, kata pulang, kata usap pulang, kata kiai pulang, itu niscaya bagian bawah sepatu itu harusnya lebih berhak untuk diusap, karena itu yang kotor, karena itu yang langsung bersentuhan dengan tangan. Bisa jadi juga dengan najis. Loh kok malah di dalam syariat yang diusap atasnya, bagian atasnya. Itu menunjukkan apa bahwa itu agar itu harus pakai dari. Tidak bisa pakai akal semata. Walaupun mungkin orangnya adalah SS, SS-nya banyak. Tapi mau tidak bisa mewakili kemudian laut. Ikelius akeh wis penting enggak usah dalil. Cukup pakai kecerdasan enggak bisa. Sampai sini bisa dipahami. Masya Allah, sebagai motivasi kami di sini sebutkan beberapa dalil dan ucapan ulama untuk kita semua semangat dalam mempelajari ilmu syar'i. Di samping karena itu perintah Allah, hukumnya wajib, perintah Rasulnya banyak utamanya dan juga besar juga akibat buruknya kalau nggak dipelajari, ancamannya. Di sini ada sebuah hadis dari Nabi SAW. Beliau mengatakan ad-dunya mal'unah. Dunia itu terlaknat. Wa mal'unah fiha illa dzikrullah wa mawalah. Dan dilaknat pula apa yang ada di dalamnya kecuali dzikrullah, ada pengecualian, kecuali dzikrullah. Mengingat Allah dengan lisan atau hati. Wa mawalah, dan perkara dunia apa saja yang membantu seseorang itu mengingat Allah itu selamat dari laknat. HP digunakan untuk mendengarkan radio taklim, lokal, itu enggak terlaknat. Tapi kalau enggak digunakan untuk beribadah kepada Allah, terlaknat. Hukum asal dunia. Mikrofon. Ini kalau tidak digunakan untuk ibadah, terlaknat kepada Allah, hukum asalnya terlaknat. Dengan sini, mal'unah. Dunia mal'unah, mal'unah fiha, semuanya yang ada dalam dunia. Kemudian lafaz berikutnya au'aliman wa muta'alliman. Yang selamat daripada laknat pula adalah orang yang berilmu dan orang yang belajar ilmu. Ini harus menjadi motivasi kita selamatkan masing-masing diri kita dan keluarga kita dari yang namanya terlaknatnya dunia dengan cara belajar ilmu muta'alli. Kalau belajar itu butuh menghabiskan dana banyak seperti apa? Tidak usah risau. Justru dengan Anda menginfakkan sedikit biaya untuk mensekolahkan anak atau menyekolahkan anak, itu sebab datangnya barokah dan rezeki Allah hasilnya. Dalam sebuah hadis bisa jenengan lihat nanti, barangkali jenengan punya kitabnya Riyadhus Shalihin pada bab At-Tawakkul wal Yaqin. Ada sebuah hadis yang mulia dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau pernah menceritakan dahulu aqwani ala an nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana ahadu ma ya'ti nabi sallallahu alaihi wasallam wal akhar yahtari. Ada dua orang, ada dua saudara, kakak adik mungkin, yang mana salah satunya ini belajar kepada Nabi, yang satunya kerja. Artinya untuk bahasa kitanya untuk membiayai SPP-nya gitu. Yang satunya kerja, yang satunya belajar kepada Nabi. Kemudian lambat laun, hari demi hari, yang kerja ini berpikir, datang kepikiran, loh kok enak saudaraku belajar nyantai, adem, aku malah kepanasan kerja. Artinya pengen juga belajar. Sampai-sampai dia ini pengen belajar juga. Artinya dunia itu penat. Dunia itu penat, sekali lagi malah penat. Terlalu tenggelam ke dalam dunia juga penat. Sumpah, gak bisa nafas. Makanya juga butuh keluar ini orang ini, pengen belajar lah. Kemudian dia mengadu kepada Nabi, wahai Nabi, saya kerja, saudaraku ini belajar dengan dia. Saya juga pengen Nabi seperti itu. Apa bimbingan Nabi kepada sahabat yang mulia ini? La'allaka turzaku bi, ringkas singkat padat. Bisa jadi engkau diberi rezeki itu ya karena itu. Karena engkau mau membiayai saudaramu itu belajar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih seperti syarat sahih Muslim. Jadi tinggal kita masing-masing yakin atau tidak dengan janji Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti belajar itu seperti kemiskinan, bukan. Itu justru sebab datangnya rezeki, bahkan barokah. Tapi nyatanya enggak nambah-nambah. Bisa jadi yang merasakan nambahnya rezeki dengan itu anak jenengan. Itu bisa jadi karena kisah dahulu Nabi Yusuf Al-Qadhi, murid Abu Hanifah, rahimahullah, kisah nyata. Hidup hanya dengan ibunya saja, beliau yatim. Ibunya profesinya penjahit dan sepi jahitannya. Kalau rame mending enggak usah mikir lagi, nah atau belajar jangan belajar nah le nah do enggak usah mikir duit wis ibu guys wis rame pelanggannya wis salsa umat bukan do miskin aku bisa ngapain namun dengan semangat suami ibu memotivasi kamu sama belajar. Singkat cerita dan sudah insya Allah ketika ibunya wafat, seorang Abu Yusuf Al-Qadhi rahimahullah, beliau menjadi mufti di sebuah kerajaan di wilayah timur sana. Bahkan namanya harum hingga saat ini, disebut Al-Qadhi Abu Yusuf. Kalau cuma dari Abu Yusuf itu belum pas, belum sempurna kelihatannya. Harus ada kalimat Al-Qadhi. Al-Qadhi itu artinya hakim. Beliau mengatakan, aku dulu ketika miskin pengen makan yang namanya makanan kaludes. Makanan kaludes itu roti, daging, dan sejenisnya dijadikan satu. Dan itu hanya dimakan oleh seorang raja dan putra bangsawannya. Dan itu hanya dimakan, dibuat makanan itu istimewa di momen-momen tertentu. Dan Abu Yusuf Al-Qadhi setelah ibunya meninggal dan berhasil menjadi seorang alim ulama, beliau merasakan makanan itu yang enggak bisa dimakan kecuali oleh seorang raja dan putra mahkota. Pada momen tertentu Abu Yusuf merasakannya. Dan ketika beliau makan kalu dan situ makanan itu, beliau teringat sosok ibunya. Dulu ibu yang memotivasi Tuhan hingga saat ini aku menjadi seperti ini karena beliau maka masyarakat muslimin warahmatullahi sekali lagi apa yang Allah sebutkan, apa yang sabda Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya, apa yang disebutkan oleh para ulama dalam ucapan-ucapan mereka, apa yang sejarah buktikan itu hanya satu, yakin atau tidak. Hadis yang kita baca tadi itu sengaja Imam Nawawi sebutkan di dalam bab tawakkul wal yakin. Sebetulnya untuk itu, untuk motivasi kita, yakin gak sih dengan hadis itu bahwasanya thalabul ilmi atau memfasilitasi orang yang belajar ilmu itu adalah sebab datangnya rezeki. Jawabannya pada diri kita masing-masing, masyaallah muslimin rahimakumullah. Ingin cekap ya. Kurang-kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada benarnya itu semua datang dari Allah SWT. Dan jika ada salahnya itu semua dari kebodohan diri kamu berbaji dan dari syukur. Kamu minta ampun kepada Allah SWT. Astagfirullah wa atubu ilaih. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.